الكتاب ولم يجعل الله عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Saudara-saudara hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam momentum pertama salat jamaah, insyaallah dan pada ketika diterima Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sekaligus kita sejenak memperbaiki, di samping memperbaiki kehidupan duniawi kita, tapi yang tidak kalah penting memperbaiki ukhrawi kita. Allahumma sifana dinana alati iswadu amina wasilana dunyana alati fiha ma'asuna wasilana akhiratana alati fiha ma'aduna. Jadi yang diislah ada urusan adin kita, berdalam adin supaya urusan resipan jadi lebih baik. Juga urusan dunia kita, di mana kita mengambil kita sehari-hari kita hadapi, dan tidak kalah penting adalah kehidupan sorong kita, di mana kita tempat ma'aduna kembali. Ini sangat penting karena dalam banyak kehidupan, meskipun dia muslim, tapi perbaikan duniawi tidak sebanding dengan perbaikan ukhrawi. Padahal kehidupan duniawi ini pendek, setelah kita Allah ciptakan kita di alam arwah, kemudian lahir di dunia, mungkin dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, kemudian masuk di pintu akhirat dengan kematian, sakaratul maut, dan mampir di alam barzah, dan masuk di alam akhirat yang real, yaitu hari kiamat, hari ba'ats. Kita dikumpulkan di alam mahsyar, di hisab, kemudian surat al-mustaqim, dan terminal terakhirnya di surga dan neraka. Itu panjang sekali, tidak berkayang dari tidak ada menjadi dalam alam arwah, kemudian kita hidup di dunia, kemudian mati di alam kubur, dihidupkan kembali, dan tidak mati lagi, terus-menerus hidup. Terus-menerus hidupnya sangat panjang itu, risikonya hanya dua. Kita menikmati kenikmatan Allah SWT berupa pahala, atau kita na'udzubillah mendapatkan kepedihan yang sangat panjang, na'udzubillah. Di alam arwah kita tidak bisa memilih kita. Di dunia ini kita bisa memilih, ada choice, ada ikhtiar. Alam kubur kita tidak ada choice, given. Alam akhirat kita given. Ya, given. Jadi kita tidak mendekati kematian, sadar kemauan kita tidak bisa menolak, given, suka atau tidak suka. Di alam kubur juga demikian. Alam akhirat dan kita tidak bisa mati lagi, hidup terus, kita tidak bisa memilih. Semuanya sudah given dari hasil yang kita tanam di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita selalu memikirkan kehidupan ukhrawinya lebih dahulu dibanding kehidupan dunia, karena kehidupan ukhrawi itu jauhnya sangat panjang sekali. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, sehari dibanding sehari di akhirat, satu hari 1000 tahun, itu hanya 1,5 jam. Dalam rentang waktu 1,5 jam, kita usia kita 70 tahun terus saja ngurus dunia, belajar ilmunya kita juga sampai ngambil doktor, sampai profesor, seumur-umur yang kita berdalam urusan teknologi, urusan ekonomi. Nah, tapi urusan ukhrawi kita hanya sekedar ingatnya kalau Jumatan, saya kira tidak sebanding. Dan betapa banyaknya orang, kalau urusan duniawi itu begitu luar biasa disiplin, tapi urusan ukhrawi dianggap sambil lalu. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, jarang orang terlambat naik pesawat walaupun ke Amerika jam 2 malam. Jam 2 malam kita bangun malam, ngejar pesawat. Tidak usah ke Amerika, ke Palu, atau ke Bandung, atau ke Surabaya. Tapi, dengar adzan subuh, masjid di depan rumahnya, dia tidak ikut sembahyang subuh. Tidak ikut salat subuh. Padahal nilainya tidak bisa dibandingkan antara baru, bukan hanya subuhnya, baru 2 rakaat. Fajar saja nilainya sudah lebih dunia. Tapi karena manusia tidak paham, orang mengejar duniawinya begitu dengan sehari-hari. Dan dia lalai dengan urusan ukhrawi. Saya kira itu yang sangat penting. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita, kehidupan ukhrawi juga harus kita terus perbaiki. Allahumma shalli ala sayyidina akhiratana alati ya ma'ad dunya. Perbaikilah kehidupan ukhrawi kami di mana kita dapat kembali abadi. Hidup dan hidup terus bisa dimatikan lagi nanti di alam akhirat. Alhamdulillah saya mendapatkan pemahaman untuk jemaah melawan apa generasi Quran ini, tema ini saya tengah di sini kira-kira 2 tahun yang lalu di Ramadan atau tidak salah saya ingat, mudah-mudahan tidak bosan kalau yang sudah pernah mendengar ini sharing saja apa bagi pengalaman kita sebagai orang tua untuk bagaimana membangun keluarga, khususnya anak-anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang untuk lebih berkualitas, lebih akrab dengan Al-Quran, lebih kokoh ibadahnya dan kokoh amal soleh. Jangan sekalian urgensinya kita mencintai Al-Quran itu apa? Tentu kita sudah sangat paham. Sebagian saja saya ingatkan bahwa Al-Quran Al-Karim dengan seluruh dimensinya adalah mulia. Innahulah Quran Al-Karim. Semuanya Quran yang karim. Firman Allah yang maha mulia. Ditempatkan di tempat yang mulia di Lauh Mahfuz. Turun di malam yang mulia Lailatul Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dibawa oleh malaikat malaikat yang mulia, malaikat Jibril, diberikan kepada hamba yang paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh dimensinya Quran itu mulia. Karena itu dia memuliakan orang-orang yang memuliakan Quran. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yarfa'u fi hadzal kitab aqwama wa yadh'u fi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat mengajar kitab dengan kitab ini akuaman kaum-kaum yang meyakininya, yang memuliakannya. Sebaliknya bayar rohmati aklin dan merendahkannya, menghinakannya orang-orang yang tidak meyakininya, mengkafirnya atau membelakangnya. Jadi kenapa kita mencintai Quran itu bagian dari kita memuliakan Quran karena kita ingin mulia dari kita sendiri dan apalagi dengan anak cucu kita, duria anak cucu kita. Nah, urgensinya untuk kita saya kira sudah sangat jelas. Nah, untuk duria kita, untuk anak cucu kita, apa urgensinya? Kemuliaan itu, kemuliaan duniawi ialah agar mereka bisa melanjutkan, mewariskan nilai-nilai iman, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai dakwah, nilai-nilai perjuangan yang kita lihat di sisi anak-anak kita, jangan sampai justru morok lebih rendah dari bapak ibunya. Yang bagus lebih bagus dari bapak ibunya karena menghadapi tantangan, challenges, cabaran yang lebih hebat daripada bapak ibunya. Kalau sama dia tidak kuat menghadapi tantangan, apalagi lebih lemah lagi, lebih lemah fisiknya, lebih lemah imannya, lebih lemah amal solehnya dia akan tergulung. Jadi tanggung jawab pewarisan apabila sampai ada anak keturunan kita justru murtad. Ya. Semoga hanya lemah iman malah murtad. Alhamdulillah. Itu kemuliaan dunia kewajiban kita untuk mewariskan nilai-nilai iman, nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai ibadah kepada anak cucu kita yang sering kita sudah ekspresikan dalam doa. Rabbi ja'alni muqima sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna fatina imama. Banyak sekali doa-doa yang dalam Quran maupun dalam tradisi-tradisi yang lain, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa non-Arab, boleh selama doanya baik-baik. Kemuliaan dunia yang itu penting, tapi yang tidak kalah penting dan yang lebih penting adalah kemuliaan ukhrawi kita. Ya, dengan membangun keakraban anak-anak kita, cucu kita mencintai Al-Quran, insya Allah mereka jadi anak-anak cucu yang soleh. Cucu-cucu anak yang soleh itu menjadi tanda kemuliaan bagi bapak ibunya, orang tuanya ketika dia sudah meninggal dunia. Hadis yang sangat populer, tidak mata Ibnu Adam di kota Amalu. Kalau mati anak cucu Adam ini, maka terputus amalnya. Yang terputus amalnya, karena kita sudah tidak ada ruang amal lagi ketika meninggal dunia. Hilang yang salah, kecuali tiga hal. Jadi amalnya terputus, tapi ajruhunya tetap berjalan. Yang sering saya sebut sebagai passive income. Sudah pensiun, sudah diem tapi terus mengalir. Ini pendapatan yang pasti dari kamp. Itu tiga hal. Baladun soleh yatimun, anak soleh, anak soleh yang selalu mendoakan. Dan tiga, anak biologis kita. Agar juga yang memahami anak ideologis. Anak ideologis itu bukan anak kita tapi ngikutin nasihat-nasihat kita, ngikutin ajaran-ajaran keagamaan, keyakinan para guru. Anak biologis bisa jadi anak biologis lebih banyak daripada anak biologis, tapi minimum anak ideologis. Jadi kalau kita punya anak, dia anak soleh, kita udah meninggal itu ya, mendoakan kita ya, mendoakan bapak anak bilalah wal ladzina sabaku habil iman wala tajal tuburubina wabana ablana min azwajina rabu suli wali wali ta'idah warhamu maka marruh tanyan sabi. Betapa ibu-ibu bapak-bapak bayangkan nanti detik-detik terakhir umur 70 tahun sudah situasi fisik sudah sangat menurun, kenikmatan fisiknya sudah sangat berkurang, tidak bisa makan sate, tidak bisa makan minum dan seterusnya. Kalau makan fisik saja sudah berkurang kenikmatan. Di titik terakhir tidak ada kenikmatan lain kecuali lihat anak cucu soleh-soleh taat, tidak ada yang berantem rebutan warisan. Jangan sampai kita meninggal dunia ketika mau sholatin, yang nyolatin orang lain, anaknya disuruh imami, tidak ada yang mau berebut dan diskusi dan berantem soal warisan. Suruh nyolatin, ini sholatin Pak Mudin, Pak Ustaz suruh nyolatin kita ya. Alhamdulillah, itulah belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengisarkan Nabi Yaakob ketika detik-detik terakhir meninggal dunia, anaknya dikumpulkan, ditanya. Pertanyaannya bukan mata kulu namin tadi, apa yang kok makan? Ini aku mati, kalau saya mati kamu yang puasa. Pertanyaannya mata budun, apa yang kamu sembah kalau saya meninggal? Karena dididik dengan cara se-islami mungkin kalau bahasa sekarang. Maka ketika dewasa mereka jawabannya kompak. Qalu na'budu ilaha wa ilaha ba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wa'ida wa namlahu muslim. Jawabannya tepat. Ya. Tapi Yaakob alaihi salam menghadap Allah dengan tenang. Subhanallah. Ya. Itu kita hidup sehat. kalau bisa tidak sakit terlalu lama, meninggal dunia cepat dalam keadaan khusnul khotimah. Pertanyaannya ialah bagaimana cara agar anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha, tidak hanya anak tapi anak cucu durian dalam bahasa Quran. Rupana ablana min azwajin wa durriyatin, durian itu anak cucu. Nah, resepnya tidak ada jalan lain yang resep cara atau kiam atau strategi apa istilahnya yang paling cepat yang paling terakhir kalau bahasa Prancis yang terjadi kalau bahasa Arab yang mujarab itu teruji kecuali dia diakrabkan dengan Al-Quran. Diakrabkan seakrab-akrabnya dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran itu apa? Tentu sebagai orang beriman adalah meyakini kebenarannya. Yang kedua membacanya terus-menerus. Yang ketiga mengamalkannya. Jadi saya ulang, yang pertama meyakini kebenarannya. Yang kedua mengamalkannya. Mengamalkan itu tidak harus nunggu sudah bisa baca Quran. Kalau kita sudah ada mukalah, kewajiban melaksanakan syariat atau hukum-hukum dalam Quran itu sudah menjadi fardu ain, menjadi kewajiban. Yang ketiga, membacanya terus-menerus. Jangan sampai kita tiada hari tanpa membaca Quran. Baik membaca Quran dengan mushaf, urut dari juz 1 sampai juz 30 atau sekurang-kurangnya membaca Quran dalam bentuk wirid. Yang sebelum membaca Quran itu melafalkan ayat Quran. Jadi kalau ibu-ibu dari Bekasi ke sini macet 2 jam pada Qulullahu Ahad surat Al-Ikhlas. Kalau kita sesampai letih malah ngantuk, dapat berapa, bisa 100 kali, bisa 10 kali, bisa subhanallah itu sudah membaca Quran. Ada surat yang paling pendek, surat Al-Kawthar, 42 huruf. Kalau dari Bekasi ke sini bisa 500 kali, itu sudah satu juz. Satu huruf, membacanya saja, arti-artinya tidak arti-artinya sudah dapat pahala. 1000 kebaikan, 10 kebaikan. Selama tiada hari tanpa membaca Quran. Membaca Quran, saking seringnya, saking banyaknya sampai melotok gitu. Namanya apa? Atau saring-saring banyak yang mendengar berulang kali melotok juga akhirnya apa? Banyak membaca, banyak mendengar, itu tanda kita akrab dengan Quran, meyakini kebenarannya, mengamalkannya, membacanya terus-menerus, mentadabburi maknanya, memahami maknanya. Alhamdulillah kita sekarang sarana untuk belajar itu luar biasa, ada pengajian pekanan, ada jumatan, ada di rumah-rumah. Kalau gila-gila kita tidak ada ustaz, tidak ada ustaz jauh sama ustaz begel, jadi tidak ada asal. Saya tidak mendalami Al-Quran di seluruh dunia, mendalami maknanya supaya kita semakin tua, semakin kedalaman pengayatan ibadah kita semakin mendalam. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada kematian. Jadi semakin tua tambah agoh, tambah jauh dari Allah SWT dan Rasulnya, dari Quran. Berbahaya. Ya, tapi semakin tua, semakin dekat ibadah, semakin takwanya semakin bertambah. Karena semakin dekat pada kematian. Walaupun kita tidak sangat butuh karena kematian, kadang-kadang tidak butuh, apalagi banyak musibah. Dan itu suatu detik saja. Kadang-kadang suatu detik lalai. Orang naik mobil mewah, padahal kalau diinjek kecepatan 150 diinjek, jebret itu bisa selamat, tapi kalau lupa injek, itu jeder. Sekian nyawa melayang, itu suatu detik. Ya kelalaian itu. Ya ada banyak peserta hanya musibah. Tidak usah nunggu tua kita meninggal dunia. dari sekalian itu tadabur. Mencintai Al-Quran ialah mengajarkan kepada orang lain. Nah, teman-teman, para hadirin yang sudah bisa baca Quran, tolonglah yang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Saya wasiat kepada anak-anak saya, kamu jadi apapun, mau jadi DPR, mau jadi menteri, mau jadi engineer, tapi jangan lupa, jangan harus memproteksi waktu khusus mengajari Al-Quran ke teman-teman kamu. Walaupun mengajarinya kilo api, orang 40 tahun masih belajar kilo api, tidak penting apa yang kita pilih mengajar Al-Quran. Lain insyaallah berkah yang juga kita akan lain dibanding orang yang hanya mencari uang, mulu jadi menteri, mulu jadi DPR, lain-lain. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, cinta pada Al-Quran ialah mengajarkan Al-Quran itu pada anak cucu kita. Nah, itu tanda keakraban dan mencintai Al-Quran. Pertanyaannya ialah bagaimana agar anak-anak kita mencintai Al-Quran itu. Ya, tentu banyak cara yang harus kita lakukan. Yang paling pertama kali ialah doa yang kuat. Doa yang kuat. Ya, kenapa dalam kehidupan kita ini karunia Allah SWT yang diberikan kepada kita itu melebihi ikhtiar kita. Banyak sekali kisah sesuatu yang sudah antum bapak ibu punya istri yang cantik, soleh, solehah, suami punya istri, ibu punya suami yang baik, kakak pintar, soleh, kadang-kadang di luar dugaan kita. Dan salah satu faktor yang doa, betapa banyak ibu-ibu bapak-bapak yang ilmunya pas-pasan tapi anaknya bagus-bagus. Saya percaya betul bahwa fadilah Allah berupa kenikmatan-kenikmatan baik yang material maupun imaterial itu Allah berikan kepada kita given, ya, melebihi ikhtiar kita, melebihi ikhtiar kita, ya, melebihi ikhtiar kita. Karena itu banyak doa kepada anak-anak kita khususnya supaya diberi kemudahan, mendapatkan hidayah, mendapatkan kecintaan untuk membaca Quran, kecintaan mendalami ilmu agama, kemudahan melaksanakan ibadah, kesukaan sholat berjamaah, dan seterusnya. Itu rasanya terserah yang penting baik-baik. Yang penting yang baik-baik. Nah, kalau mau yang umum ya tadi, rubanah, Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana fi masalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan banyak sekali kita jangan lupa paling tidak sehari sekali syukur setiap kali salat. Insyaallah. Meskipun kita modal kita pas-pasan, kemampuan kita pas-pasan, tapi kalau kuat doanya dari bapak ibunya, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar anak-anak kita, cucu-cucu kita mencinta Al-Quran, harus dikasih contoh. Bapak ibunya menjadi teladan, meskipun mungkin tidak pintar sekali. Kalau anak kita ingin rajin baca Al-Quran, bapak ibunya rajin baca Al-Quran. Yang dilihat bapak ibunya. Sebagian besar manusia belajar dengan contoh. Lisanul hal al-sosu menisani mahfud. Bahasa fakta, bahasa contoh itu lebih tajam daripada bahasa teori. Lisanul hal al-sosu menisani mahfud. Kalau ada orang masuk Islam baru, kita ajarin buku, kita kasih buku tuntunan sholat, suruh sholat sendiri mungkin 5 hari tidak bisa sholat. Tapi kalau langsung kita ajak sholat, sehari semalam insya Allah bisa sholat. Ini diantara jamaah ada yang belum nikah, baca buku nikah, buku, nanti semakin tak terjadi nikah. Jangan banyak baca buku. saja saja sebelumnya langsung baca kitab nanti Allah SWT insyaallah masih ilmu yang lebih lebih buku yang kita baca tentu membaca buku itu sih ya, jadi praktek apa yang dia lihat oleh anak kita yang dia alami itu pelajaran transfer knowledge yang paling efektif melalui praktek. Padahal lembaga-lembaga pendidikan yang banyak prakteknya itu yang kualitasnya lebih tentu dari banyak teori. Ya, di fakultas-fakultas yang prakteknya lebih banyak, kosnya lebih mahal, kuliahnya lebih mahal. Jadi meskipun kita tidak maksimal, anak kita pengen yang senang menghafal Quran, bapak ibunya menghafal Quran, walaupun betul Allah, jadi sama yang banyak senang senang dengan hafal Allah, insyaAllah. Keteladanan, contoh. Yang ketiga ialah mulai diajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Salah satu hal yang penting dalam mendidik anak ialah dikenalkan dengan bacaan Al-Quran, diajari membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, adibu awladakum ala salafiki sholid. Didilah kamu sedini mungkin dengan tiga perkara. Mulai nilai Islam. Yang pertama, hubu nabihi, mencintai Rasul. Yang kedua, hubu ahli baiti, mencintai keluarga Rasul. Yang beriman dan mendukung dakwahnya. Yang ketiga, wakiro atil Quran. Dan ajarkan bacaan Al-Quran. Nah ini yang tiga ini yang saya ingin lebih detailkan. Pada umumnya orang memahami membaca Quran itu memahami dalam arti membaca mushaf, membaca dengan bimbasor, membaca dengan mata, dengan istilahnya melek huruf, tidak baca huruf. Padahal mengajarkan bahasa Quran itu tidak selalu dengan melek huruf, tapi mengajarkan orang itu bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu kita di kampung, kalau disodorin mushaf nggak bisa baca, tapi dia bisa menghafalkan surat Yasin, itu dia bisa baca Al-Quran. Jadi anak kita yang baru 2 tahun belum ngerti kiraat api, tapi sudah hafal Al-Ikhlas, Anas, ya, dan lain-lain, dia sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun hal-hal tertentu. Jadi kebanyakan orang memahami membaca Quran itu bilbasor, memahami membaca dengan memelai huruf dan baru diajarkan umur 3,5 tahun. Nah itu tetap diturusin, tetapi harus didahulukan mengajarkan Quran dengan yang disebut dengan bisama, dengan tasmik, dengan audio, dengan pendengaran. Sejak kapan? Sejak lahir bayi itu, lahir cengar. Ya, bakal ada yang teori sejak dalam kandungan. Terakhir sekalian, saya tidak tahu sudah saya sampaikan di sini atau belum. Ya. Ini sering saya sampaikan di sini. Ketika saya diminta ceramah ini, asama audio, asama pendengaran, ya, asama indera pendengaran. Itu dalam Quran disebut sejajar dengan al-basor, indera penglihatan. Kalau tidak salah sekitar 13 kali kata inna sam'a wal basor itu disebut. Dan yang menarik itu asama itu lebih disebut dulu dibanding al-basor. Pendengaran disebut lebih dulu daripada penglihatan. Ternyata kalau kita amati, indera pendengaran itu lebih dulu berfungsi, bahkan terakhir berfungsi, bahkan di saya mengatakan lebih penting dibanding al-basar penglihatan dalam mentransfer, menerima memori, menerima informasi. Bayi lahir senior, ya nangis, kemudian ada yang diadari, ada yang baca tahlil dan seterusnya, karena dia sudah merespons pendengarannya, tidak diperlihatkan ibu kamu cantik sekali, ya bapaknya kakak sekali, karena belum melihat. Kemudian juga ketika orang sakaratul maut, entah kita umur 70 tahun sakaratul maut, ya, anak-anaknya atau cucunya tentara jadi tentara, jadi jenderal, dapat gagah, bah, bangun, bah, ini cucunya gagah sekali, dia udah gak bisa berespons. Apa yang kita lakukan ialah telinganya di bisik-bisik, kilo mautakum, bikolin, jangan hilang, tanyanya dibisik-bisik. Insya Allah masih merespon. Itulah kalau kita menangkan anak subuh itu kan bangun-bangun dengan suara, tidak dengan gambar buto hijau itu tidak boleh. Alhamdulillah ayana bapak mata mata. Kalau kita tidur sama istri di sebelah kiri kita, jam 12 malam oglangan, kita mencari ibunya pagi di bahasa Jawa di Kiraya, kok nggak ada cara mencari ibu kita, cari istri kita gimana? Bu ada di mana bu dengan suara? Tapi jawab saya ada di sini. Ini maling. Itulah kenapa kalau di sekolah itu anak-anak ada anak yang diam. Biasanya di rumah tangganya bapak ibunya diam. Kekurangan kosakata. Kekurangan fakir tidur. Itulah kenapa kalau anak kita di rumah diajarin bahasa yang halus, pulang dari sekolah ngomong keluar jorok. Bapak ibunya ngomong, kamu dengar dari mana? Ya, kamu dengar dari mana? Itulah kenapa juga kalau anak kita nasihati tidak taat, tidak nunggu, bapaknya bilang, kamu dengar tidak bapak ngomong? Bukan, kamu lihat tidak bapak ngomong? Kamu dengar tidak bapak ngomong? Itulah kenapa kalau kita Jumatan itu diperintahkan isma'u wa ati'u. Dengar dan taat, kita wajib mendengar khotib, tidak wajib melihat khotib. Itulah kenapa anaknya kiai sering pinter ngaji, pinter hadis, pinter Quran, padahal tidak sekolah, tidak ikut penyantri. Katanya dapat ilmu laduni, ya ilmu semua ilmu dari laduni, dari Allah SWT. Meskipun dia tidak belajar di kelas, anak tiap hari sering keluarin makanan, ada tamu bapaknya, nasihat kepada kamu sama, dia dengar dan hafal. Cuma kenapa ibu-ibu yang tidak bisa baca Quran, Yasin hafal. Karena 40 tahun dia paling cepat Yasin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafal surat Al-Fatihah kan gak pernah menghafalin berapa ribu, berapa ratus ribu kali yang harus surat Al-Fatihah. Itulah kenapa juga beberapa peningkatan. Ya, kalau kita belajar bahasa Inggris, 18 tahun kita belajar bahasa Inggris bisa ngomong. Kenapa? Karena kita belajar bahasa Inggris mulainya dari reading. Kemudian writing. Padahal untuk bisa speaking itu mulainya dari listening, speaking. Pendek kata, orang ngomong sesuatu itu pasti dia pernah didengar duluan. Ya, kecuali ada kisah kasus Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu banyak kali merasa film di wakalan dia sudah ngomong sebelum dia melihat. Tapi kita manusia biasa itu yang kita dengar, yang kita omongin itu pasti pernah kita dengarkan. Makanya kalau ada orang tuli, ya, tuli, kira-kira ada orang tuli bisa hafal Quran? Ada orang tuli bisa hafal Quran? Ya ada, buru-buru hafal Quran, ngomong saja ada. Dia pakai alat. Tapi orang buta hafal Quran ada enggak? Banyak bukan hanya ada banyak. Bahkan seorang ulama besar Saudi, Syekh bin Baz, bukan yang hafal Quran, kitab-kitab hafal. Nama orang suaranya datang ke situ, berapa tahun yang lalu datang lagi yang hafal. Saya punya anak, sama tahun yang lalu, ikut ke haflah di Saudi. Di acara itu ada hafalan perlombaan hafal Quran 10 tahun usia 10 tahun. Juaranya itu anak 10 tahun dari Madinah. Anak itu buta. Dan bukan hanya hafal Quran, sampai surat-suratnya itu hafal, sampai nomor surat nomor ayatnya itu hafal. Jelas, pasti Rasulullah SAW diajari Malaikat Jibril pakai kirati atau pakai ikhrok? Pakai kirati atau pakai ikhrok? Ya tidak tidak pakai itu semua, pakai tasbih, pakai suhan. Maka anak dikali ini saya tidak bisa menjadi bukan malik-malik Jibril, Bapak Mus'haf, ini baca apa yang Muhammad. Tidak ada Mus'haf, waktu itu belum ada Mus'haf. Mus'haf ada zaman Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah ummi. Demi juga Rasulullah SAW mengajar kepada para sahabat itu dengan tasbih. Yang ingin saya garis bawahi adalah biasakan kita mendengar itu sebanyak-banyaknya. Untuk orang dewasa pun mendengar pun itu bekasnya kuat, apalagi anak kecil. Insya Allah kalau ibu-ibu tadi saya sudah cerita dulu ngobrol sama sahabat sama Rasim dari Baitullah, punya anak berapa? Dua, yang masih bayi 3 bulan. Terus saja disuruh dengan suara Quran, bahasa Inggris, suaranya saja, syair yang bagus. Insya Allah nanti ketika dia sudah keluar, sudah bisa ngomong, dia akan keluar. Ya, makanya kalau kita ngindong anak itu kan, kalau orang Jawa bilang kan tidak ada yang lecung diganti itu ya, ibu-ibu ngindong bayi dengan baca Quran. Ila waqa'atil waqi'an Risa li waqa'atina kan liba khawfil turuhi'an. Atau ayat kursi atau ayat apa saja yang baik-baik, insya Allah nanti ketika itu dan sama ngomong keluar. Itulah kenapa para a'imah, sudah para ulama sudah zaman dulu sampai sekarang, dari Imam Syafi'i sampai Qadawi sampai Asalabana, itu 10 tahun sudah hafal Quran. Salah satu yang sangat mungkin yang saya duga agak bilang besar, dia diperdengarkan oleh ibunya tradisi di lingkungan rumahnya dengan tasmih, dengan asama itu. Kemudian umur 3 tahun diberi gereja dengan bilbasa, dengan kiraan. Kalau ibu-ibu membiarkan anak belajar di TPA tok gitu, di TPA tok 1 sampai jilid 6 itu lulus SD baru selesai bisa ngaji. Terlalu lama. Ya, lulus SD baru bisa ngaji. Kapan mau? Nah, idealnya itu anak-anak kita itu umur 23 tahun sudah matang. Matang Qurannya, matang bahasanya, matang kepribadiannya, sudah biasa jadi imam masjid. Padahal juga Imam Syafi'i umur 18 tahun sudah jadi mufti. 23 tahun. Itu yang saya jadi dibanyak-banyakin dengan tasmih. Tidak hanya anak kecil, juga orang dewasa. Saya kira sampai di situ ada tiga poin dan yang satu lagi saya ingin sampaikan yang tidak kalah pentingnya itu makanan anak-anak. Ya. Usahakan sedapat mungkin berikan makanan yang halal. Ya. Kalau postur gagah sehat itu nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi. Tapi perannya itu halal-halal. Jadi kita tidak cukup ngasih anak kita dengan nama-nama agama. Kasar Udin, Amir Udin, pakai din-din yang lain, tapi kita lupa menjaga makanan kehalalan itu. Dalam usia muda dia sudah bohong, pembohong, bukan hanya bohong, pembohong, kadang, bukan hanya kadang, bohong tapi kadang. Pendusta itu tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi proses yang panjang. Dan itu sangat besar kemungkinannya pengaruh dari makanan. Kata Rasulullah, kulah min abadah min sufin panah Allah. Ya, setiap daging yang tumbuh berasal dari barang haram, cenderung ada anah Allah. Ya, cenderung ada ketelurnya susah diatur, diajak ibadah susah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada anak ngeyelan itu sudah itu. Coba dikoreksi, jangan-jangan ada makanan yang haram. Karena bapak-bapak sangat penting, karena bapak-bapak menjadi sumber utama rezeki. Walaupun interaksi anak dengan ibu lebih banyak, ya itu di rumah ditanya interaksi, tapi pengaruh perangnya itu makanan itu besar pengaruhnya. Jadi ibu-ibu juga sering nanya kalau dikasih uang bapaknya, ini dijamin halal nih, halal terbaik insya Allah. Jadi lebih baik kita hati-hati dengan memikirkan ke efek kedepannya daripada kita sembrono, berusaha sungsu, mendapat memberi makanan. Sebagian orang mengatakan yang haram saja susah sekali, itu pendapat yang salah. Karena yang haram itu sebenarnya lebih sedikit daripada yang halal. Yang halal itu sangat-sangat luas sekali. Yang haram itu sebenarnya sedikit. Oleh karena itu, kenapa kita tidak boleh makan haram? Atau kenapa? Karena yang halal itu banyak sekali. Kalau orang sudah masuk ke haram berarti rakus, keterlaluan. Sebaliknya kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal. Karena ruang lingkupnya halal itu banyak. Kalau kamu mengharamkan sesuatu yang halal, mempersempit kehidupan. Ya, saya kira waktunya pendek. Itu saya kira tajmid atau bekalan atau apa sharing yang bisa saya berikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia ini dan terutama di akhirat yang sangat panjang itu, yang khalidin nanti. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga karena kita orang yang beriman dan soleh dan tidak melakukan amal-amal yang menyeret kita ke neraka. Andai kata itu terjadi, mudah-mudahan Allah mengampuninya sehingga kita tidak merasakan mencipi neraka walaupun sehari, karena mencipi neraka sehari 1000 tahun tidak bisa kebayang. Nah, itu bisa langsung sejak sakaratul maut sudah husnul khatimah, alam kuburnya kita tidak mendapat siksa di alam yaumul kiamah, hari wuhan dan hari kiamat kita tidak mengalami, jadi ya, kematian hari di yaumul ba'ath kita mendapat perlindungan, yaumul mahsyar kita mendapat perlindungan, mendapatkan hisab yang mudah, syukur tidak terhisab langsung full, tidak bayar dan tidak tiap hari naik langsung khalidin yang fihadi surga Allah SWT. Apalagi kalau bisa minta surga yang paling tinggi, ya kalau paling tinggi Allah tidak ngasih yang paling tinggi, masih lumayan surga ya. Hadirin sekalian, tentang alam akhirat itu dalam Al-Quran setiap halaman dari depan dari Al-Fatihah sampai akhir semuanya dimuat. Jadi betapa detailnya, meskipun persis detailnya kita tidak bisa semuanya rahasia Allah ya, apa dan bagaimana sudah, tapi Quran dan Sunnah begitu detail, cuma kita kurang mendalam. Tapi persisnya bagaimana dan bagaimana kejadiannya itu semuanya nunggu ketika kita sudah masuk alam kubur nanti dan dianya di alam al-waqi'ah, sesuatu yang pasti datang, al-qari'ah, sesuatu yang pasti datang. Hari kiamat itu dengan rentang waktu yang sangat panjang di mana kita hidup dan tidak mati lagi. Kalau kita sekarang hidup, mati, hidup, nanti alam akhirat tidak mati lagi. Terus hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.